Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bisa bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini ada Marsyan Atika. Hai Marsyan, assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Kita akan mulai membahas kali ini surah Asyura dimulai dari ayat ke-38. Dan kira-kira seperti apa penjelasan dari Pak Quraish? Bersama-sama kita mendengarkan tausiahnya. Silakan Pak. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mulai dari ayat 37 itu antara lain mengatakan demikian. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Mereka itu orang-orang beriman yang baik keimanannya ini adalah yang menghindari dosa-dosa besar serta aktivitas-aktivitas amalan-amalan yang berdampak buruk dalam masyarakat. Serta mereka itu apabila menghadapi sesuatu yang menimbulkan amarah mereka, mereka itu memaafkan, yang menghindari dosa-dosa besar. Ada dosa besar mempersekutukan Allah, mereka tidak, mereka mengesakan Allah, membunuh, dosa besar, berzina, dosa besar, durhaka pada orang tua, dosa besar, dan lain-lain. Mereka menghindari itu. Lalu, di garis bawah ini lagi, semua kegiatan yang bisa berdampak buruk dalam masyarakat. Bisa banyak itu. Ya kan? Perzinahan itu berdampak buruk pada masyarakat. Oh iya? Iya kan? Iya. Boleh jadi sekarang kalau kita mau angkat sesuatu menyebarkan isu negatif yang menimbulkan hate speech, hoax. Itu juga dosa. Menimbulkan dampak buruk atau tidak? Fahisha itu adalah semua kegiatan yang berdampak buruk. Walaupun tidak dibilang apanya gitu ya. Dia tidak sebut apanya. Tapi yang berdampak. Iya, itu berdampak buruk, memecah belah. Iya, dosa besar buruk. Orang beriman tidak begitu. Dan apabila dia disinggung perasaannya sehingga menimbulkan amarah, dia mampu menahan amarahnya bahkan memaafkan. Saya pernah katakan di sini itu bukan berarti tidak marah. Tapi ketika dia marah, dia tahan dulu amarahnya. Dulu saya pernah berkata apa, kalau marah tahan sehingga jangan sampai terlihat di wajah. Kalau harus terlihat di wajah, jangan sampai terucap oleh lidah. Kalau harus terucap oleh lidah, jangan sampai ucapan Anda buruk dan lebih buruk dari ucapan yang menghina Anda. Boleh, nanti di sini ada dikatakan bahwa jaza usayyi'atin sayyi'atu misla, balasan keburukan itu adalah keburukan yang setimpal. Jadi bisa orang maki Anda, Anda boleh maki dia tapi harus setimpal. Iya kan? Baik, kita lanjutkan doa itu. Walladzina stajabu li rabbihim. Nah, ini orang-orang yang beriman itu memenuhi panggilan Allah. Banyak panggilan Allah. Iya betul soalnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Orang beriman bertobatlah kepada Allah. Panggilan Allah. Ajakan salat. Ya. Panggilan Allah. Mereka itu memenuhi panggilan Allah. Kemudian secara khusus digaris bawahi wa aqamus shalah dan melaksanakan salat secara baik dan bersinambung. Salat. Kalau enggak salat bukan orang mukmin dong. Baru wa amruhum syura bainahum, persoalan mereka mereka musyawarahkan antar mereka. Saya ingin garis bawahi amruhum syura. Musyawarah itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Memang tidak lebih dari 3 ayat yang berbicara tentang musyawarah. Yang pertama pujian ayat kita ini, yang kedua perintah kepada Nabi untuk bermusyawarah, yang ketiga perintah kepada pasangan suami istri untuk bermusyawarah. Dia tidak tentukan bagaimana caranya. Yang penting musyawarah itu saling berbincang, berdiskusi, menyangkut persoalan yang dihadapi demi mencapai yang terbaik. Karena itu dalam kehidupan rumah tangga harus musyawarah. Tidak mungkin semuanya itu sependapat. Masing-masing punya kepribadian. Perkawinan tidak melebur kepribadian Anda. Cinta, dialog antara dua aku, musyawarah. Dalam musyawarah jangan berpikir saya, harus berpikir kita. Ya kan? Kembali wa amruhum syura, urusan mereka musyawarahkan. Kita lihat dalam kehidupan ini, dalam tuntunan agama ada urusan manusia, urusan masyarakat, ada hak Tuhan. Hak Tuhan, hanya Dia yang berwenang untuk itu. Tidak boleh ada musyawarah dalam hal itu. Saya beri contoh. Salat. Subuh 2 rakaat. Iya. Kita mau salat jamaah. Bagaimana kalau kita bermusyawarah? Kita bikin 3. Itu bukan persoalan Anda. Iya. Nabi pernah ditegur. Ketika beliau itu dalam perang Uhud. Terluka. Gigi beliau patah. Tombak masuk di sini. Lalu beliau berucap, bagaimana satu kaum bisa diampuni Allah padahal mereka telah mencucurkan darah di wajah Nabi mereka. Iya. Gimana mau diampuni? Iya. Tegur oleh Allah. Laisalaka minal amri syai. Itu bukan urusan kamu apa dia diampuni atau tidak. Itu pengampunan urusan Allah. Jangan berkata saya tanggung. Jangan bermusyawarah, mari kita ini, kita ampun. Itu sebabnya kalau seorang penjahat telah ditangkap, katakanlah karena pencurian, lantas Anda mau berkata, saya maafkan aja dia, tidak usah ditangkap, tidak bisa. Selama sudah ada di tangan yang berwajib. Iya. Sebab kalau dimusyawarahkan ini kacau. Iya. Amruhum syura bainahum. Dalam soal pemerintahan, dalam soal kemasyarakatan, silahkan musyawarahkan. Oke, kita break sampai di situ dulu, Pak Quraish. Sebentar ya, Marsha, nanti kan kita lanjutkan lagi bersama-sama seperti apa tausiah dari Pak Quraish Shihab. Selanjutnya tetap bersama kami hanya di Metro TV. Siapa yang memimpin salat satu kaum? Sekelompok orang sedang mereka itu tidak senang padanya, maka sholatnya tidak melampaui telinganya. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, dan tadi Pak Quraish di segmen sebelumnya sudah membahas bagaimana Islam, Al-Quran melihat musyawarah. Nah, kita lanjutkan lagi, Pak. Baik. Jadi saya katakan bahwa tidak ada cara yang ditentukan. Walaupun misalnya dalam memilih pemimpin, tidak ada cara yang ditentukan. Itu diserahkan kepada perkembangan masyarakat. Dulu Nabi wafat, Nabi tidak menentukan bagaimana caranya. Mereka sepakat, bermusyawarah antar mereka, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melakukan caranya, dia nunjuk Sayyidina Umar. Tunjuk, sekarang penunjukan langsung nih. Baru direstui oleh masyarakat. Sayyidina Utsman lain. Sayyidina Umar waktu mau wafat, dia bentuk panitia. Pilih orang-orang kalian yang bertugas memilih siapa. Nah, jadi tidak ada cara, yang penting musyawarah. Hanya digaris bawahi bahwa rumusan ulama, yang memimpin itu harus yang mampu. Iya. Dan dicintai, disukai. Oh. Ada mampu tapi tidak disukai. Nabi bersabda apa? Oh. Man amma qauman, siapa yang memimpin salat satu kaum, sekelompok orang, sedang mereka itu tidak senang padanya, maka salatnya tidak melampaui telinganya. Tidak sampai pada Allah. Karena dia tidak disukai. Pemimpin harus yang disukai. Paling tidak kita sekarang berkata 50% tambah 1. Iya. Iya kan? Iya. Ya itu. Bagaimana caranya ininya terserah. Jadi masyarakat yang menentukan. Nah, kemudian dalam konteks musyawarah juga itu ada tuntunan-tuntunan agama. Dalam musyawarah secara umum ada tuntunan agama yang menghendaki kita menghindari orang-orang yang tidak wajar untuk dijadikan tempat berkonsultasi, tempat bermusyawarah. Misalnya yang kikir, jangan bermusyawarah dengan yang kikir. Kenapa? Dia menghambat kemajuan. Iya betul. Atau yang ambisi, dia mempermudah segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Jangan. Yang penakut, jangan bermusyawarah dengan yang penakut, menghambat juga Anda itu. Nah, itu jadi itu beberapa ya. Oke, kita kembali. Wa amrum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mimma, sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Kemarin malam kita bicara soal rezeki, di sini kita garis bawahi lagi, sebahagian dari apa yang mereka yang direzekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Nah, kita lihat rezeki Allah. Sebagian yang ini, sebagian sisanya untuk apa ya Allah? Manfaatkan. Misalnya rezeki Allah, Anda dapat 10 juta. Okay. Sebagian gunakan, sebagian lainnya diapakan? Tabung. Sebagian lainnya untuk apa? Sedekah untuk orang. Bahkan ada rezeki Allah yang diberikan pada Anda, pada kita, yang tidak bisa tidak kita harus beri kesempatan orang untuk ikut menikmatinya. Nah, sekarang udara segar. Rezeki dari Allah. Iya. Ya toh. Iya. Jadi seandainya semua yang Anda miliki dari harta benda Anda berikan pada orang, itu baru sebagian dari rezeki Allah yang Allah berikan pada kita. Nah, karena itu nafkahkan sebagian dari apa yang Anda miliki. Oke. Okay. Baik, kita kasih kesempatan Marsha untuk bertanya dulu Pak Quraish. Okay. Kayaknya sudah siap untuk pertanyaannya. Betul, silakan. Iya, Pak Quraish. Aku mau nanya tadi kan tentang sholat tuh. Sebenarnya gini nih, sholat itu dalam keadaan kita lagi ada masalah, kita tuh khusyuk banget. Tapi kalau misalnya kita lagi gak ada masalah, kita kayak perasaannya sholatnya jadi gak khusyuk gitu. Gimana cara kita tuh sholat tuh biar kita dari hati walaupun ada masalah atau gak ada masalah gitu Pak? Yang pertama kita harus tahu dulu. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Barangkali yang Anda katakan susah banget ini karena Anda menuntut khusyuk yang menjadikan Anda tidak ingat kecuali Tuhan. Ya, iya. Iya kan? Iya. Apa memang khusyuk harus begitu? Iya kan? Saya beri contoh. Nabi pernah sholat, sujudnya lama sekali. Salam, kenapa begitu wahai Nabi? Dia bilang, saya tadi cucu saya naik di punggung saya. Sadar enggak itu? Sadar. Khusyuk enggak Nabi? Enggak khusyuk. Nah, itu karena Anda menganggap bahwa khusyuk itu harus hilang ingatan kecuali kepada Allah. Tidak begitu, khusyuk itu puncak khusyuk. Oh. Iya kan? Nabi sholat, habis sholat, assalamualaikum, terus berdiri. Kenapa wahai Nabi? Saya teringat waktu sholat, ada orang nitipkan uang sama saya. Saya harus segera nafkahkan itu. Nah, jadi tidak harus seperti itu. Iya kan? Itu satu. Nah, kalau Anda menuntut, itu sebabnya katanya, saya sering beri contoh ini juga. Sholat itu undangan dari Allah. Datanglah. Jangan datang waktu Anda perlu. Diundang kok datangnya waktu perlu. Harus Anda jangan, dan jangan juga beralasan saya belum khusyuk. Jangan beralasan begitu. Paling sedikit jangan tolak undangannya. Saya diundang, saya datang. Ya Allah, saya enggak ngerti apa-apa ya Allah. Saya enggak bisa khusyuk. Yang penting saya sholat itu dulu. Iya kan? Nah, baru nanti sedikit demi sedikit terbiasa dengan ini, berkurang itu gangguan. Tapi gangguan sama sekali tidak ada. Buya Hamka beri contoh. Dulu masa beliau, orang kalau cari radio, stasiun radio, Anda putar tombol. Betul. Pertama putar belum dapat. Iya. Muter ada storing. Iya, kresek-kresek Pak. Apa Anda diam? Puter terus sampai persis gelombangnya di situ. Anda dapatkan yang jernih. Begitu salah. Masya Allah. Lai, storing. Gak apa-apa, jangan berhenti. Puter, puter. Nanti pada akhirnya Anda akan mendengar suara dalam dua tanda petik. Hai hambaku, aku dengar engkau. Mintalah apa yang engkau mau. Itu bertahap. Oke, baik. Ya, baik, kita break dulu sebentar Pak Quraish. Mari. Luar biasa sekali tadi penjelasan Pak Quraish mengenai sholat ini. Dan masih banyak sekali penjelasan-penjelasan dari Pak Quraish yang akan membuat jiwa kita bergetar. Tetap bersama kami. Orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Amarah di dada. Masih ada atau tidak itu? Masih. Ada yang lebih baik dari itu. Semakin dekat kita pada Hari Raya Idul Fitri, semakin indah dan juga damai suasana hati kita. Mungkin Anda sekarang sedang menikmati Tafsir Al-Misbah di tengah-tengah keluarga besar. Terima kasih. Lanjut lagi bersama Pak Quraish, ada Marsyan, ada saya Hilbram juga. Kita teruskan tausiah dari Pak Quraish, silahkan. Baik. Kita lihat lanjutan sifat-sifat orang-orang beriman. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka itu apabila ditimpa oleh kezaliman. Ada yang menzalimi mereka. Mereka membela diri. Atau mereka saling bantu-membantu membela diri. Nah, pembelaan ini bisa dua macam. Bisa, ada hadis Nabi berkata, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu, baik dia dalam keadaan salah, bantu dia, maupun dia dalam keadaan benar. Baik dia melakukan penganiayaan, maupun dia teraniaya. Nah, bagaimana nih? Kalau dia teraniaya, bantu dia, sehingga penganiayaan itu tidak menimpanya. Kalau dia berlaku aniaya, saudaramu ini, maka cegah dia melakukan penganiayaan. Cegah dia melakukan penganiayaan. Bantunya itu ya? Bantunya bukan bantu menganiaya. Bukan menganiaya. Jadi mereka saling bantu-membantu. Bisa jadi karena mereka teraniaya, saya bantu dia sehingga penganiayaan itu tidak ini tidak menimpanya. Ataukah saya bantu dia sehingga saya halangi yang mau menganiaya, jangan menganiaya. Ya kan? Terus kita lanjutkan apa katanya. Nah, boleh jadi dalam konteks mencegah, dalam konteks menghadapi para penganiaya itu, dibolehkan seseorang itu atau kelompok ini melakukan pembalasan yang setimpal dengan penganiayaannya. Boleh. Ada yang tampar Anda. Boleh Anda tampar dia? Boleh. Oke. Setimpal tapi. Ah, enggak tahu. Yang sesuai. Tetapi nah, di sini dia katakan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang serupa dengan itu. Karena Allah ingin berkata begini, menampar orang itu buruk, ya toh? Iya. Yang pertama menampar buruk, yang kedua menampar sebenarnya juga buruk, tetapi ditoleransi. Iya. Tapi tetap buruk ya? Tetap buruk. Iya. Nah, apa yang lebih baik? Cegah. Mungkin seperti ini. Saya ada pernah tanya orang pemain karate itu membela diri tanpa menganiaya. Iya. Iya. Yeah. Oh. Dia tidak mencederai. Menangkis. Hanya menangkis. Iya kan begitu. Yeah. Itu yang terbaik. Nah, di sini Allah menamai pembalasan yang setimpal itu dinamainya keburukan dari satu sisi karena memang itu keburukan, ada yang lebih baik dari itu. Di sisi lain untuk menggarisbawahi bahwa itu harus benar-benar setimpal sampai penamaannya pun disetimpalkan. Ya kan? Sayyi'ah buruk dengan yang buruk. Itu harus setimpal. Nah, sebaiknya dia katakan siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka ganjarannya akan diterimanya atas tanggungan Allah. Mari kita lihat, memaafkan dan berbuat baik. Di satu ayat ada digambarkan begini, orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Amarah di dada masih ada atau tidak itu? Masih. Ada yang lebih baik dari itu. Menghapus. Maaf, menghapus. Amarahnya. Kalau Anda ada yang menganiaya Anda, berbekas di hati Anda. Iya, betul. Hah? Iya. Boleh jadi Anda sudah tidak marah. Tetapi, adalah, biarin dia jalan sendiri, saya jalan sendiri. Bisa jadi begitu. Iya, bisa. Nah, lebih baik dari itu, hapus. Dihapus. Tapi nanti orang itu tidak mendapatkan balasan, enggak sadar. Justru, jangan nuntut balas, ada Tuhan. Iya betul. Boleh balas, tapi dia ingin menggambarkan bagaimana yang terbaik. Iya. Yang terbaik, tahan amarah. Tahan amarah buat apa? Berpikir. Apa sudah ini orangnya yang saya harus marahi? Jangan sampai dia terdorong oleh orang lain. Apa ini waktunya? Boleh jadi bukan tepat waktunya. Seberapa banyak kadar kemarahan yang saya harus tumpahkan? Berpikir. Nah, berpikir ini bisa jadi menunda kemarahan itu. Atau bisa jadi terus timbul kesadaran. Udahlah. Menghapus. Nah, ya kan? Ya. Masih ada yang lebih bagus. Berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Jadi, ini Anda lihat di sini. Jadi malah kita bantu. Man afa. Siapa yang memaafkan orang yang melakukan kesalahan terhadapnya. Dua aslaha dan berbuat baik kepadanya. Fa ajruhu Allah. Allah jamin untuknya ganjaran yang jauh lebih itu. Wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada satu kisah, saya kira kisah simbolik. Sementara orang berkata memang terjadi betul. Ada seorang yang dekat kepada Allah meminta air dari pembantunya. Air minum. Dia bawa air minum panas. Dia tertumpah. Marah, manusia wajar. Kena air panas. Kena air marah. Panas. Terlihat dari wajahnya merah padam. Yang membawa ini ngerti agama. Dia bacakan firman Allah, wal kazminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu menahan amarah. Terus dijawab, saya tahan amarah saya. Wal afina anin nas, ya, yang memaafkan, saya maafkan kamu. Dia baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang yang berbuat baik terhadap yang bersalah. Sini ada upah buat kamu. Kalau Anda berbuat baik kepada yang bersalah terhadap Anda, dia bisa berbalik menjadi teman Anda. Iya. Nah, ini orang bertakwa begitu. Okay. Yeah. Jangan bilang saya nuntut di hari kemudian, boleh nuntut. Jangankan menuntut di hari kemudian, membalas sekarang boleh asal setimpal. Yeah. Tapi kalau Anda mau berkata bahwa udahlah saya tuntut di hari kemudian, boleh. Tetapi itu belum mencapai puncaknya. Mencapai puncaknya, hapus bekas luka Anda di hati. Bahkan berbuat baiklah, oh itu akan sangat damai. Baik, Pak Quraish, kita tahan dulu sebentar. Saya mau kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Quraish siap lewat sebuah tayangan. Seperti apa pertanyaannya? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Indah. Saya ingin bertanya, kenapa Allah menciptakan syaitan padahal dia merusak akidah manusia? Menarik pertanyaannya mengenai syaitan, Pak Quraish, Marsyan. Jadi tadi ditanyakan bahwa ketika syaitan itu diciptakan dan merusak akidah kita sebagai manusia, tapi kenapa tetap diciptakan syaitan oleh Allah? Nanti jawabannya akan kami bahas sebentar lagi. Nabi bersabda, bagaimana mau dikabulkan doanya, pakaiannya haram, makanannya haram. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya sudah ada pertanyaan dari pemirsa yang dalam bentuk tayangan ditanyakan kepada Pak Quraish. Pertanyaannya adalah mengenai syaitan. Kenapa syaitan itu diciptakan padahal jelas-jelas dia merusak manusia? Lalu apa tujuan sebenarnya? Silakan jawabannya, Pak. Banyak jawaban yang bisa diberikan atau yang telah diberikan oleh para ulama. Kita begini, yang pertama dulu barangkali. Syaitan itu simbol kejahatan. Segala yang jahat kita namai setan. Pertanyaannya, perlukah kita mengetahui kesehatan kalau tidak pernah sakit? Tidak bisa. Anda mengetahui sesuatu dengan mengetahui lawannya. Iya kan? Nah, kalau begitu, perlukah kita mengetahui kejahatan untuk mengetahui kebaikan? Iya. Nah, kalau begitu perlu setan dong. Karena kalau tidak ada setan, tidak ada kejahatan, kita tidak tahu nikmatnya yang baik. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, saya mau beri contoh yang lain. Tidak jarang demi kesehatan kita disuntik dengan suntikan yang berisi virus. Iya. Ada itu. Ada itu. Ya. Cacar, suntikan cacar, anak-anak itu disuntik. Kenapa itu? Supaya kita imun, supaya kita sehat. Allah menciptakan itu supaya kita sadar bahwa ada bahaya yang selalu bisa. Sama halnya seorang ibu berkata pada anaknya, nak, di jalan banyak beling. Apa tujuannya? Supaya dia hati-hati. Allah menyatakan, hey, di hidup ini ada setan. Tujuannya apa? Supaya hati-hati. Jadi bukan cuma-cuma. Nah, yang terakhir yang saya ingin kemukakan, hidup ini ujian. Anda kira bisa masuk surga yang begitu hebat tanpa lulus ujian? Salah satu bentuk ujiannya, bagaimana sikapmu menghadapi rayuan setan. Kalau lulus sana, kalau tidak lulus karena hidup ujian. Saya kira itu sebagian ya. Terima kasih jawabannya, Marsyan. Silakan melanjutkan tentang doa, Pak. Pak Quraish, jadi Marsyan pengen tanya nih, doa apa yang kira-kiranya tuh dikabulin sama Allah? Doa yang seperti apa? Banyak kita kayaknya doa terus kita kayak takut ini dikabulin atau enggak ya, kayak gitu. Pengen tahu aja doa apa yang kira-kira dikabulin sama Allah. Semua doa selama memenuhi persyaratan dikabulin Allah. Semua, tidak ada yang tidak. Ud'uni astajib lakum. doalah kepadaku. Saya terima doamu. Nah, hanya satu. Penerimaannya bisa bermacam-macam. Saya pernah kemukakan juga di sini. Boleh jadi yang Anda minta ini belum waktunya Anda dapatkan. Yeah. Maka ditunda. Ya kan? Boleh jadi yang Anda minta ini akan membahayakan Anda. Diganti dengan yang lain. Yang lain. Nah, boleh jadi yang Anda minta ini diberikan yang lain, tapi belum sekarang, nanti di hari kemudian. Tidak ada doa. Asal memenuhi syaratnya. Syaratnya itu adalah ketulusan. Ketulusan minta pada Tuhan. Tidak, artinya ada orang, guru saya di pesantren di Malang itu cerita simbolik. Yeah. Ada satu orang dan melihat satu masyarakat dalam keadaan kemarau panjang. Dia lantas berkata begini, Tuhan, kasihan dong ini orang-orang kemarau, turunkan hujan. Turun hujan. Tulus. Nah, dia tidak bergelimang dosa. Yang meminta. Yang memohon itu tidak bergelimang dosa. Nabi bersabda, bagaimana mau dikabulkan doanya? Pakaiannya haram, makanannya haram. Memang kemudian ulama-ulama berkata, untuk baiknya doa itu hendaknya dipenuhi syarat-syarat yang baik. Mulailah dengan memuji Allah, salawat pada Nabi, mintalah yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Ya itu syarat-syarat, tapi tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah, selama yang bersangkutan benar-benar berdoa. Okay. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Pak. Kita lanjutkan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku aniaya. Berlaku aniaya itu penganiayaan itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Anda tidak berlaku aniaya. Waliman tasarra ba'da dhulmi fa ulaika ma 'alaihim. Namun demikian sekali lagi Allah mengingatkan, siapa yang membela diri setelah dianiaya? Maka itu boleh saja. Tidak ada halangan atau dosa baginya untuk membalas setimpal dengan penganiayaan diterima. Nah, yang ada dosa itu adalah atas orang-orang yang menzalimi orang lain dan menghendaki pengrusakan di bumi ini. Anda membalas sesuatu dengan adil, bukan itu pada tempatnya. Yang itu tidak ada dosa. Yang berdosa kalau Anda membalas melebihi. Kalau Anda membalas ingin melakukan pengrusakan di permukaan bumi. Waliman sabara wa ghafar inna dzalika min azmil umur. Baru dia tutup. Orang yang sabar dan memaafkan, maka itu adalah suatu perbuatan yang memerlukan tekad yang kuat. Sabar, saya terangkan dulu apa arti sabar. Sabar itu artinya menahan gejolak nafsu demi mencapai yang baik atau yang lebih baik. Saya beri contoh. Satu anak mahasiswa, dia belajar bersungguh-sungguh sampai dia dapat gelar katakanlah S2. Iya. Sudah baik atau belum? Baik. Nah, masih ada keinginan orang tuanya, kamu S3. Sudah cukup ayah, enggak. Kamu harus sabar. Untuk mencapai apa sekarang? Dia sudah capai yang baik kan? Iya. Nah, untuk mencapai yang lebih baik. Nah sekarang kita lihat. Tidak marah, sudah baik atau tidak? Baik. Harus sabar. Supaya apa? Memaafkan. Lebih baik lagi. Ah, lebih baik lagi. Masih ada yang lebih baik? Memberi. Ah, satu. Untuk mencapai ini, itu diperlukan tekad yang kuat. Kalau setengah-setengah tidak akan mencapai. Satu lagi supaya kita tidak paham. Salah satu aspek dari sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk tidak membalas sampai waktu tertentu. Nah, menangguhkan pembalasan sampai waktu tertentu. Apa waktunya? beri dia kesempatan, jangan sampai dia mau minta maaf. Anda tahan gejolak nafsu. Kalau Anda langsung balas, tidak ada kesempatannya untuk minta maaf. Beri dia kesempatan. Tangguhkan. Siapa tahu dia sadar. Selesai persoalan. Atau tangguhkan, siapa tahu kalau sekarang Anda membalas, menimbulkan dampak yang buruk. Tunggu sampai tiba waktunya. Itu juga bentuk sabar. Maka kenapa? Nafsu itu mau sekarang dan di sini. Iya. Tahan gejolak nafsu. Tunggu saatnya. Siapa tahu dia mau bertobat. Siapa tahu kamu belum mampu lantas ini. Banyak sekali kemarahan yang muncul. Sebenarnya belum saatnya marah untuk di. Oke, baik. Kita break dulu di situ. Ya, belum. Masih akan kami lanjutkan lagi. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Tetap bersama kami di Metro TV. Ada satu tempat orang mabuk-mabukan di situ. Iya. Ya kan? Iya. Anda terus mau berkata, saya mau pergi berantas. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah Asy-Syura. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan bagaimana kita harus bersabar apabila ada orang yang menzolimi kita, menyakiti kita ya Marsyan ya. Pak Quraish, apa yang terjadi kalau orang tersebut tidak sadar-sadar? Misalnya nih Pak, misalnya ada orang yang menguasai katakanlah warisan keluarga. Kan dia harusnya sadar bahwa itu harus dibagikan. Ini disimpan aja, terus dipikir belum ada yang minta, belum ada yang protes. Ya udah saya pakai aja. Apakah kita boleh marah, boleh bertindak atau bagaimana Pak? Boleh. Langkah pertama mengingatkan dia, menasehatinya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau dia tidak mempan, Anda bisa mengambil langkah kedua. Langkah kedua itu jangan bertindak sendiri. Laporkan. Oke. Ya. Laporkan saya punya ini. Di situ yang berwewenang akan turun tangan. Jadi tidak semua tindakan diperkenankan, dan dia baru diperkenankan kalau itu dilakukan oleh yang berwewenang. Sebab kalau tidak terjadi kekacauan. Walaupun padahal itu hak kita gitu ya, untuk memarahi anak itu. Iya. Apalagi kalau bukan hak Anda. Iya. Bukan wewenang Anda. Iya. Satu tempat orang mabuk-mabukan di situ. Iya. Ya kan? Iya. Anda terus mau berkata saya mau pergi berantas itu. Iya, oke. Anda tidak berwewenang. Iya, betul. Laporkan. Iya, iya. Kepada yang berwewenang. Anda sudah terlepas dari dosa. Karena sudah melaporkan. Saya sudah melaporkan. Iya, iya. Karena kalau Anda bertindak, bisa jadi tindakan Anda itu menimbulkan mudarat yang lebih besar dari itu. Itu sebabnya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus selalu dipertimbangkan bagaimana dampaknya. Kalau dampaknya lebih buruk tidak boleh. Apa ada berwewenang atau tidak? Kalau tidak berwewenang, hati ya Allah, saya sudah lapor. Iya. Saya sudah terlepas dari tanggung jawab. Saya kira begitu. Iya, baik. Terima kasih. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita sifat-sifat orang yang beriman. Iya. Beriman dengan keimanan yang mantap, menghindari dosa besar, tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan bencana dan kerugian di tengah masyarakat, dan kalau dia diperlakukan secara tidak wajar, dia tidak serta-merta marah melampaui batas, tapi bahkan dia memaafkan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Dan orang-orang itu selalu memperkenankan panggilan Allah, selalu melaksanakan sholat. Persoalan mereka adalah musyawarah. Di sini paling tidak ada tiga hal sebenarnya yang ingin digarisbawahi pada ayat kita ini. Bahwa hidup ini harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, persoalan kemasyarakatan harus selalu dimusyawarahkan. Ya, dan yang ketiga, memberi perhatian kepada orang-orang yang butuh. Itu masyarakat akan aman. Hubungan dengan Tuhan baik, persoalan kita musyawarahkan apa yang terbaik, dan hubungan dengan masyarakat umum itu baik dalam bentuk membantu siapa yang mestinya dibantu. Nah, baru lebih jauh rinciannya menyatakan bahwa keburukan bisa dibalas dengan keburukan asal setimpal, tidak ada dosa untuk itu. Namun sebaiknya bukan hanya memaafkan, tetapi justru berbuat baik kepada yang telah melakukan kesalahan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya. Marsyan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya tafsir Al-Misbah. Begitu juga untuk kita, mudah-mudahan hati kita semakin tenang, penuh dengan kedamaian, dan kita menjadi orang yang lebih baik bersama tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elevate.